tapi satu. Kamu harus siap kalau suatu saat nanti kamu mesti berpisah. Kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan lalu, tapi tidak cintaku, dia mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini, dan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Ya, kamu harus sungguh-sungguh, karena cinta bukan mainan. Kowe iki calanang, kamu harus berani bertanggung jawab. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau.